orang yang tidak sholat. Alias dosa meninggalkan sholat itu lebih berat, lebih parah dibandingkan dosa apa tadi? Membunuh, berzina, mencuri, minum, minuman. Sekarang kalau ada di kampung, ada orang di kampung nyuri. Benjut apa orang? Benjut, wis benjut. Berbu penjara. Keluar, dikucilkan. Ya, sekarang ada orang gak salah gimana? Enggak ngajar, jadi cuma ya orang yang gak salah itu kok dikepulungi nanti benjut-benjut. Jangan malah paham. Enggak, cuma saya ingin menggambarkan bagaimana fenomena yang ada di masyarakat kita yang mereka itu tidak sadar. Sering saya contohkan atau pernah saya contohkan di sini bagaimana para orang tua itu ketika menikahkan anaknya dalam keadaan anaknya sudah hamil karena berzina sudah hamil, maka si orang tua akan menikahkannya dengan sembunyi-sembunyi karena merasa yang pantas dia, yang bagus kalau dia merasa justru yang tidak etis kalau dia tidak bagus dia merasa marah. Tapi sayangnya kalau ada orang tua menikahkan anaknya yang tidak sholat, oh orang sih udah keren banget. Jangan malu punya anak dan sholat. Dari sekian gue ini sebab ada zina bayi gawat kalau ini sebenarnya seperti itu. Ya, seperti yang saya katakan kemarin, ada orang yang memahami ketika jenazah di rumah aku berselingkuh, ya lebih baik selingkuh daripada memuji. Sebenarnya masih kalau memuji kan tidak akan diampuni sama Allah kecuali setelah dimaafkan. Kalau zina kan hubungannya antara kita sama Allah saja, tinggal tobat istighfar selesai. Masya Allah, siapa yang jamin jenengan itu diampuni? Siapa yang jamin? Jadi bukan berarti ketika kita katakan bahwasanya dosa meninggalkan sholat lebih parah daripada zina, berarti lebih baik zina. Lebih parah dari mencuri, membunuh berarti lebih baik mencuri. Bukan, maksudnya semuanya itu sama-sama jelek. Cuma di antara yang jelek-jelek ini ada yang paling jelek, itu maksudnya. Jadi jangan disalah paham. Maka ini jenis yang pertama, yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat total, sama sekali tidak. Makanya dari sinilah para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak pernah sholat sama sekali itu bukan orang Islam. Itu bukan orang Islam. Karena yang membedakan antara orang Islam dengan bukan Islam adalah sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Ingatkan? Ada sholat, ada atau dengan kata lainnya sholatnya Senin. Nek buatannya dengan kopi sih orang kau. Ini sholatnya dengan kopi pahit, bon, ya. Kalau pahit ini buatnya tidak ada urutannya tuh, tidak terlalu apa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah orang-orang yang kadang sholat kadang tidak. Dan ini sangat disayangkan banyak di masyarakat kita. Sholat yang awalnya Allah wajibkan kepada umat Islam berapa kali dalam sehari? Yang awalnya 50 hari. Sholat yang awalnya Allah wajibkan kepada umat Islam 50 kali dalam sehari. Kemudian dikurangi sampai tinggal berapa? 5. Esin jarum dikurangi. Sudah diberi keringanan dari 50 menjadi berapa? 5. Masih bisa diporsi menjadi 2. Maghrib taruh. Ada yang lebih parah lagi. Di waktu ini tanya sekali dalam seminggu. Sholat? Masih ada enggak? Ada enggak orang yang sholatnya cuma sekali seminggu? Ada? Banyak. Masya Allah. Bukan hanya ada, ternyata banyak. Yang lebih parah dari itu, orang yang minta di korting, orang yang tahu korting, sudah di korting, sudah diperingat. Dari 50 dalam sehari, diingatkan menjadi 5 kali dalam sehari. Pasti minta di korting, jadi 2 kali dalam setahun. Itu pun kalau kita tanyain, mas-mas, dengan cita-citanya pengen masuk mana? Jawabannya apa? Surga. Cita-citanya pengen masuk surga, modalnya 4 rokaat dalam 1 tahun. 4 rokaat dalam 1 tahun. Iya kan? Iya kan? Sholat apa tadi? Orang yang sholat 17 rakaat dalam sehari saja itu belum tentu, seandainya dia belum menyempurnakan yang nanti akan kita jelaskan insya Allah pada pertemuan kali ini apa yang akan datang. Masa modal 4 rakaat ini masuk surga? Gak level lah. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat, kadang sholat, kadang dia, sesungguhnya orang-orang yang seperti itu terancam pada hari kiamat nanti akan berteman dengan orang-orang yang akan disebutkan tadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam Syarah Muslim Al-Athar, dan hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Abdullah Ad-Duwaisy rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga sholatnya. Kalau ada orang punya barang berharga, pasti dia berusaha menjaga sebaik-baiknya. Kalau ada orang punya HP, HP beli harganya 50 juta. Tidak tahu HP apa itu. Ya. Ada HP beli 50 juta. Mungkinkah dia akan meletakkan begitu saja ketika sholat di masjid? Pasti dia akan disak, dia disaknya tambah di gembok, karena saking namanya sangat berharga, sangat berharga. Jadi kita menjaga sholat karena sholat sangat berharga. Maka dan akan mendapatkan keselamatan. Orang yang menjaga sholat, dia akan mendapatkan nur. Apa nur? Burhan, petunjuk. Dan juga akan mendapatkan najat, keselamatan. Kebalikannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yuhafidz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan, dia tidak akan mendapatkan cahaya petunjuk maupun keselamatan pada hari kiamat. Dan cukup sampai di situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yawmal qiyamati ma'a fir'aun, pada hari kiamat nanti dia akan bersama dengan Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Hah? Siapa ini? Mahdi maksiat terlalu ringan. Dulu kan ini mereka. Fir'aun, siapa Fir'aun? Orang kafir terlalu ringan. Fir'aun itu orang kafir. Apa? Dengkok, pionirnya orang saja. Itulah teman-teman orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Sehingga sholatnya sedina perine seminggu, sholatnya seminggu perine sebulan, sholatnya seminggu Freire setahun. Itu teman-temannya silakan. Selamat Anda berteman dengan siapa? Fir'aun, Qabun, Haman. Haman itu siapa? Menterinya Fir'aun. Kemudian Ubay bin Khalaf, kecepatnya orang-orang munafik. Dan silakan nikmati berteman dengan mereka. Ini adalah bentuk contoh yang kedua. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Selalu menunaikan sholat lima waktu, tapi tidak tepat waktu. Masya Allah, alhamdulillah dia sholat tepat 5 kali dalam sehari. Mulai dari subuh sampai isya, 5 kali dalam sehari. Alhamdulillah. Dan ini adalah merupakan suatu perkembangan yang baik. Tapi sayangnya dia menunaikan sholat ini tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu itu ada dua jenis. Ada yang sudah keluar waktunya, ada yang sudah keluar waktunya. Sholat subuh dilakukan pada jam 7, sisa sholat jadinya sholat subuh. Sholat subuh pelat. Jadi ada yang pertama, orang yang sholat di bawah tidak pada waktunya, bisa jadi dia di luar waktunya betul-betul. Waktunya sudah ada. Ada yang masih di waktunya tapi akhirnya kayak orang sholat maghrib, kapan? Begitu mesin kosong, perlu suara apa? Sudah mau adzan maghrib, cepat proses. Sholat yang luar biasa tidak khusus. Atau orang-orang yang sholat isya, atau orang-orang yang sholat maghrib, ya, mendekati waktu isya, atau orang yang sholat asar, atau orang yang sholat zuhur, atau sholat asar mendekati waktu ini, mendekati waktu maghrib. Walaupun masih ada dalam waktunya, tapi dia sholat di mana? Di akhir waktu. Orang-orang seperti ini, walaupun dia tidak sholat sholat, sangat disayangkan dia telah terjadi penyakit akut. Dia telah terjadi penyakit akut kaum munafikin. Jadi hati-hati orang yang sudah sholat waktu, cuman sholatnya belum tepat waktu. Mereka telah terjadi penyakitnya orang-orang munafik. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tilka salatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Apa wahai Rasul sholatnya orang munafik? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya jenisku biar kumu syamka hatta ila kanan bayna warnai syaitan. Dia duduk matahari berjalan sampai matahari itu berada di antara dua tanggul setan. Maksudnya apa itu? Waktu akan tenggelam. Waktu akan tenggelam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya matahari yang akan tenggelam itu tenggelam di antara dua tanggulnya setan. Penampilannya Allah Taala. Ya. Tapi yang jelas di dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya waktu itu adalah waktu setan berkeliaran, kentayangan, kelayapan. Maka anak-anak diceritakan cerita kalau Nabi Sallallahu kuku sidianamu tahan anak-anak kalian supaya tidak keluyuran pada waktu itu karena setan sedang bertebaran pada saat itu. Makanya anak-anak yang suka main bola, tidak apa-apa main bola. Tapi, waktu harus tahu waktu. Jangan pulang-pulang jam 6. Ya masih kemeringan, masih kayak gitu, masih kemeringan istirahat dulu. Apanya gelap-gelap baru pulang. Sampai ke rumah, masih kemeringan, kelas tidak terus. Layar-layar di sini. Nunggu ini, keringatnya gading. barang legal-legal ini pandang bisnis berpandang keluarkan terus silahkan main bola tidak apa-apa, tapi harus tahu apa. Karena nanti SAW orang munafik itu kalau akan sholat dia nunggu matahari sampai matahari itu hampir tenggelam. Ketika dia melihat matahari hampir tenggelam, waktu yang tersisa untuk sholat asar tinggal sedikit, karena orang terbebani dia saat itu bergegas untuk sholat empat rakaat seperti burung yang mematuk. Sholatnya cepat buatan, bukan hanya cepat, cepat buatan. Kan para tadi itu kan orang-orang yang Muslim itu. Sholatnya waktu kecil-kecil yang sih cepat baik. Kata Nabi SAW, La yakullah biha illa qalila. Orang-orang yang sholatnya seperti ini, dia tidak mengingat Allah di dalam sholatnya. Sholatnya sedikit. Apa mungkin khusus sholat berita? Mungkin tidak mungkin. Lalu yang sholatnya lama saja kadang-kadang tidak khusus. Kenapa lama sholatnya? Pikirin waktu kemana-mana. Akhirnya sholatnya lama. Yang sholatnya lama saja belum tentu khusus. Apalagi yang sholatnya seperti ini. Seperti ayam makan jagung. Maka berhati-hatilah orang-orang yang seperti ini. Sangat disayangkan banyak para pegawai, orang yang bekerja di kantor. Dia bisa disiplin untuk masuk kantor. Bisa disiplin masuk kantor. Katanya apa? Takut kalau dipotong gajinya. Soalnya sekarang tidak bisa tanda-tanda. Sekarang adanya apa? Nah, sidik jari dulu. Kayak sidik jari dulu. Kalau terlambat, ya ketahuan. Akhirnya dia mau tidak mau, dia disiplin masuk. Tidak enak sama teman, tidak enak sama bos. Tapi manakala dia tidak disiplin dalam sholat, dia tidak takut potong nikmat. Iya. Kalau bos potong gaji, kalau Allah potong nikmat, lebih bahaya kalau potong nikmat. Kenapa dia merasa tidak enak sama temannya, sama bosnya, tapi dia tidak merasa tidak enak kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan segala sesuatunya kepada orang muslim. Nah, ini cukup kita tahu akan bahas yang berikutnya, yang keempat. Cuman sebelum kita tutup, ada sedikit catatan. Ada sebagian orang yang menantang dinasihati. Manakala dinasihati supaya sholatnya tepat waktu. Kemudian kita bawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala ditanya ayyul a'mal afdhal, amalan apakah yang paling afdhal? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab as-salatu 'ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita bawakan hadis ini, amalan yang paling afdhal itu sholat pada waktunya, Mas. Ya memang saya juga sholat pada waktunya. Saya juga sholat pada waktunya. Iya enggak? Iya. Pada waktunya cuma di akhir. Yang namanya waktu sholat kan ada waktu awal, ada waktu akhir. Siapapun yang sholat di antara waktu awal dan waktu akhir berarti dia sholat pada waktunya. Berarti saya sudah mengamalkan dong. Jawabnya gimana gitu? Saya pernah berdapat orang seperti itu. Ketika dinasihati, habisnya punya ala waktu, pada waktunya. Kami sudah sholat pada waktunya, walaupun sholatnya di akhir waktu. Jawabnya gimana? Tiga jawaban. Minimal tiga jawaban. Yang pertama, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fastajibul khairah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sholat baik dan pada waktunya, apa pada waktunya baik dan Al-Quran surat Al-Baqarah 148. Pernah tidak jenengan menemukan ada perlombaan yang juara satu itu simpang telat? Ada tidak? Itu sekarang orang yang juara satu jelas-jelas fastabiqu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masa berlomba-lomba dalam kebaikan? Kalau namanya berlomba itu cepat-cepat di awal waktunya, bukan sebelum masuk waktunya ya. Begitu masuk waktunya segera kita melakukan sholat berjamaah. Ini jawabannya pertama. Jawabannya pertama. Jawaban yang kedua, praktek keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Praktek keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang lebih dominan? Nabi sholat di awal waktu atau di akhir waktu? Mana yang lebih dominan? Orang-orang yang membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bersemangat untuk sholat di awal waktunya. Kenapa dia tidak dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan sabda beliau dalam kehidupan nyatanya. Kalau tadi adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapannya, mari kita tafsirkan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan praktek sehari-hari. Praktek kesadaran Nabi SAW adalah sholat di awal waktunya. Dan inilah yang lebih dominan. Kecuali dalam beberapa kesempatan. Tapi ya. SAW menganjurkan untuk mengundur sholat di isya. Di akhir mengundur waktu sholat di isya. Kalau tidak memberatkan jamaah. Ada yang ada di atau mengundur sholat zuhur ketika cuaca sedang panas banget. Tapi apakah ini dominan? Yang lebih dominan adalah Nabi SAW sholat di mana? Di awal waktunya. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, riwayat hadis ini, riwayat dari as-salatu ala waktiha, ada riwayat yang bunyinya as-salatu fi awal waktiha, sholat di awal waktunya. Dan riwayat tersebut disebutkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan dinyatakan sahih oleh beliau dan juga dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan juga Syaddad. Jadi riwayat di awal waktunya, di awal waktunya ini menafsirkan makna apa? Angka waktunya pada waktunya. Jadi maksud pada waktunya di sini adalah maksudnya sholat di awal waktunya berdasarkan riwayat yang sahih. Jadi insyaallah dan kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Contoh yang keempat yaitu menunaikan sholat tepat waktu tapi tidak memenuhi syarat rukun dan wajibnya insyaallah. Kalau sujud tangannya dulu atau lututnya dulu, sama-sama punya argumen yang kuat. Ya. Sama-sama punya argumen yang kuat, baik yang tangannya dulu maupun lututnya. Bagi mereka yang meyakini lututnya dulu, silakan argumennya cukup kuat. Dan bagi mereka yang meyakini lututnya dulu, argumen juga cukup kuat. Bagaimana kalau orang yang tidak sholat ketika mati? Apa kita harus menjawab kalau ada yang tidak boleh disolat kalau dia mati? Kalau orang yang sholat terus mati, disolatnya enggak? Tergantung. Apakah dia itu tidak sholat sama sekali? Apakah dia tidak sholat sama sekali? Ataukah dia kata bolehnya yang tadi? Kadang sholat, kadang. Kalau dia tidak sholat sama sekali, maka dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam dan tidak berhenti bersholat. Bukan orang Islam. Tapi kalau kadang sholat, kadang dia, ini masih insya Allah menurut pendapat yang cukup kuat, masih dianggap sebagai muslim sehingga dia masih berhak untuk disolat. Yang lain kan? Bolehkah akikah untuk yang sudah dewasa itu? Oh. Apakah boleh akikah untuk orang yang sudah dewasa? Jawabannya boleh insya Allah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan kuat oleh sebagian ulama, bunyinya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'ta an nafsihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya sendiri. Apa ketika masih kecil? Ketika sudah tua. Yang lain? Mana yang lebih afdol kita sebagai makmum ketika sholatnya sholat syariah, sholat keras, ya kayak sholat maghrib, tidak sama subuh. Apakah makmum itu lebih afdol baca al-fatihah atau tidak? Ini kasusnya sama kayak kasus tadi itu. Apakah tangan dulu atau lutut dulu? Sama punya argumen yang sangat kuat. Dari dulu sampai sekarang terjadi diskusi yang sangat panjang antara dua pendapat ini. Kalau saya sekarang pribadi, ada kecenderungan kepada pendapat yang membaca. Saya secara pribadi ada kecenderungan kepada pendapat yang tetap membaca. Tapi saya akan menghormati orang yang berpendapat dengan pendapat yang tidak membaca, dan saya tidak akan mengatakan soal mereka tidak sah. Ya, jadi silakan Anda yakini salah satu pendapat dari dua pendapat ini, tapi jangan menjelek-jelekkan pendapat yang lainnya karena ini juga punya argumen yang kuat. Jadi ini yang seharusnya dipraktekkan oleh kaum muslimin, bahwa dalam perbedaan pendapat yang masing-masing punya argumen, punya dalil yang sahih, jangan saling menjelek-jelekkan. Kalau diskusi ilmiah dengan kepala ingin itu tidak apa-apa. Tapi kemudian kalau sampai taraf saling menjelek-jelekkan, saling menuduh ahlul bid'ah, jangan. Ini bukan prakteknya para ulama kita. Tapi jangan dicampur adukan dengan perbedaan yang satunya menjadi, satunya tidak ada jadinya. Ya. Atau yang satunya sunnah, yang satunya bid'ah, atau yang satunya tauhid, yang satunya syirik. Wah, kalau ini jangan dicampur ini. Ya. Ini kita harus tegas dalam pandangan seperti ini. Adanya putih sama ini, hitam. Tidak ada warna abu-abu di tempat. Yang intinya adalah masing-masing punya argumen yang kuat. Cuma saya lebih jauh kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya sebaiknya membaca surat Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallah. Mohon maaf juga. Asyhadu